Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma New Palapan. Thank you. bos-bosnya masih muda-muda, matur sembah nuwun. Terima kasih bos. Skip, Koci Skip Jack luar biasa. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.